Wow, terasa luar biasa. Tapi menjadi menyedihkan jika Anda berlebihan karena tidak rela berbagi. Banyak orang membutuhkan, tapi Anda tidak memberikan. Anda menumpuk apa yang bisa Anda dapatkan menjadi milik diri dan membangunnya menjadi kepuasan diri. Sementara di sisi kanan dan kiri, banyak orang sedang menanti berjuang untuk sesuap nasi. Ya, Anda berlebih karena tidak mau berbagi. Anda bukan orang yang hebat. Anda justru orang yang paling menyedihkan. Menikmati kelebihan keunggulan, tapi tak mampu untuk menatap kiri kanan. Betapa banyak orang yang kekurangan. Menikmati dan berpesta pora dalam kelebihan, Anda menjadi tega dan kehilangan rasa kemanusiaan. Betapa celakanya hidup yang berpusat pada diri. Berlebih karena tidak berbagi adalah sebuah ironi dalam hidup ini. Anda tidak akan pernah mampu mencapai tujuan kemanusiaan yang paling mulia, bahwa hidup adalah berbagi. Anda akan gagal dalam kehidupan karena serakah diri, membangun hanya untuk diri, semua berpusat pada diri. Anda tak rela lagi berbagi. Jadilah manusia, karena manusia selalu rindu berbagi untuk bisa hidup bersama. Awas, jangan sampai terjebak pada serakah diri yang hanya dimiliki oleh orang yang tak mempunyai hati nurani, sehingga dia menumpuk bagi diri tanpa peduli yang lainnya dengan berbagai argumentasi yang coba dibangunnya. Ini aku, hidupku adalah perjuanganku. Layak aku untuk hidup berlebih, dan aku tidak mau tahu yang lainnya. Masa bodoh dengan mereka. Bukankah itu menyedihkan? Karena itu, jangan sampai Anda terjebak, lalu Anda menjadi pecundang di tengah kehidupan. Anda menjadi salah dan melewati hari-hari dalam penuh celaka. Jadi, ingat, jangan sampai Anda berlebih karena Anda tak rela berbagi. Belajarlah berbagi dan belajarlah menikmati arti hidup ini. Temukan nilai hidup dalam berbagi. Semoga Anda tahu, rezeki yang Tuhan beri adalah untuk berbagi bagi sesama anak manusia di muka bumi. Selamat berbagi. Jangan sampai puas dan berhenti dengan hidup berlebih. Bijaksana, temukan maknanya. Maka Anda akan belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Bersama saya, Bigman Sirait.